Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan juga kesempatan dalam mendengarkan acara penyejuk keimanan melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hidup kita dapat kita hiasi dengan renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 202 yang ini sangat berkaitan dengan kajian kita yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Artinya, dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Baiklah, pendengar yang berbahagia, ketika kita mendengarkan wa ikhwanuhum di sini, ini adalah berkaitan dengan ayat 201. Siapakah yang ikhwanuhum di sini dimaksudkan? Adalah orang-orang kafir dan orang-orang fasik dari ikhwanus syayatin. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelasnya, yamuddunahum, membantu dalam pilghai, dalam kesesatan atau menyesatkan. Hum summa la yuqsirun sini artinya mereka tidak akan pernah berhenti. Beginilah Allah memberitahukan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berhati-hati walaupun kita saat ini adalah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup, mungkin enak rasanya, mungkin rasanya kita tidak ada kekurang sesuatu apapun hidup di dunia ini. Tapi ingatlah, setelah Allah berfirman, setan itu tetap akan menjadikan seseorang itu dapat mengikuti perintahnya, dapat mengikuti bisikannya. Begitulah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Mungkin di sini akan lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Ustadz Perdana sebagai narasumber kita, yaitu akan menyerangkan nanti apa yang dimaksud fil ghayyi di sini, karena ayat-ayat Al-Qur'an yang lain juga banyak menyinggung tentang kata-kata al ghayyi di sini, Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Sebelum kita sampai kepada keterangan al ghayyi, saya ingin memberikan gambaran bahwa yang cukup menarik ketika Allah Subhanahu wa taala selesai membicarakan tentang syaitan dan kemudian bagaimana cara melindungi diri dari syaitan, takwa adalah salah satu bentuk pertahanan atau benteng pertahanan yang terbaik untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan. Maka di dalam keterangan ayat 202 ini Allah buka dengan keterangan wa ikhwanuhum, ya, yamuddunahum fil ghayy, bahwa akan ada pembantu-pembantu syaitan untuk menyesatkan manusia di dalam kehidupan mereka. Akan ada orang-orang yang selalu tidak ingin adanya orang lain untuk melakukan, orang lain yang melakukan kebaikan. Akan ada orang-orang yang merasa tidak senang ketika orang lain sukses di dalam kehidupannya, berusaha untuk menjatuhkan mereka. Jadi yang menarik di sini adalah bahwa syaitan itu punya pembantu, ya. Dan itu digambarkan oleh Allah dengan ikhwan. Ikhwan ini adalah persaudaraan, ya. Bukan kalau ukhuwah ini artinya persaudaraan yang tidak sedarah. Akan tetapi disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ikhwan, seakan-akan para pembantu syaitan itu adalah orang-orang yang bersaudara dengan syaitan itu sendiri. Jadi yang namanya saudara akan siap untuk membantu saudaranya. bagaimana syaitan berusaha untuk menjerumuskan manusia, maka para pembantu syaitan ini yang juga merupakan manusia, ya juga adalah golongan manusia, mereka itu akan berusaha sebagaimana usaha yang dilakukan oleh syaitan-syaitan itu. Jadi tidak akan pernah mereka merasa nyaman di dalam kehidupan ini ketika melihat orang lain masih melakukan kebaikan atau orang lain berusaha untuk mewujudkan kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa atau kehidupan umat secara keseluruhannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Yamuddunahum fil ghairi, akan berusaha untuk menyesatkannya. Nah, yang menarik dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah sudah memberikan gambaran tentang bagaimana sepak terjang para pembantu syaitan ini. Ketika dengan sangat indah di dalam keterangan firman-Nya Allah mengatakan mahaza ittabi'u, ketika waqala allazina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, ya. Ketika orang-orang kafir itu, orang-orang pembantu syaitan ini mengatakan kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti saja jalan kami, wal nahmil khatayakum, jangan pernah takut, kami akan tanggung segala dosa kalau memang engkau berdosa. Ini salah satu cara mereka berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang melakukan kebaikan atau orang-orang yang beriman. Ikuti jalan kami, kalau nanti ada dosa itu kami yang tanggung. Nah, ini bahasa-bahasa lama ini, ya. Kemudian lagi dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan bagaimana usaha mereka itu, mahaza illa rajulun yuridu ayusaddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Ketika mereka berusaha untuk menghalangi orang yang beriman dengan mengatakan, ini laki-laki ini atau rasul ini atau orang-orang yang menyampaikan kebaikan ini, mereka hanya menginginkan keburukan bagi kamu, ya. In haza illa ifkum muftara, ini hanyalah merupakan satu keterangan yang bohong saja, tidak betul ini. Ketika disampaikan kepadanya, jangan korupsi, Allah ini kan hanya sekedar kata-kata, kalimat untuk penyenang saja. Jadi ketika dikatakan, mari kita sama-sama bekerja, Allah ini hanya slogan-slogan saja. Jadi tidak ada lagi perasaan untuk mendapatkan kebaikan. Karena selalu ada usaha-usaha dari orang lain, dari pembantu-pembantu syaitan ini untuk menyesatkan. Jadi kata-kata al-ghay di sini adalah untuk menggambarkan kepada kita bahwa para pembantu syaitan ini dan syaitan itu sendiri berusaha untuk menyesatkan manusia daripada jalan kebenaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz Fajrul. Iya. Salah satu yang menarik dari keterangan ayat ini adalah wahum la yuksirun, mereka tidak henti-hentinya menyesatkan ini. Iya. Bisa dijabarkan ini, Ustaz, secara lebih jelas. La yuksirun ini artinya tidak mempunyai batasan. Artinya tidak mempunyai batasan, bahwasanya setan itu tidak akan pernah berhenti. Atau dengan kata lain, fahum la yatubuna wa la yarji'un. Artinya mereka tidak pernah putus asa untuk bertaubat dan tidak pernah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Konsisten dalam penyesatan ini, Ustaz, iya, ya. Kesesatan. Istiqomah deh. Istiqomah. Istiqomah dalam arti kata menyesatkan tentang hal kejelekan, asya. Iya. Begitu ya. Makanya di dalam tafsir lain dikatakan seperti itu, la yuqsirun itu diartikan adalah la yatubuna wa la yarjiun. Mereka itu tidak pernah mau bertobat dan tidak akan pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diartikan fil ghayyi di sini diartikan juga fil jahalah. Artinya memang betul-betul mereka itu tidak mengerti kesesatan itu yang akan membawakan mereka itu cenderung kepada azab yang mana azab Allah yang sangat perih. Iya. Ini kenapa ayat Al-Quran yang kita kaji saat ini 202 dari Al-A'raf ketika Allah berfirman wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi, mereka menolong, siapa mereka itu adalah setan-setan menolong untuk mengajak mereka dalam kesesatan lagi. Dan orang-orang yang sudah masuk fil ghayyi ini atau fil jahalah ini, mereka summa la yuksirun. Kata-kata summa di sini adalah otomatis dari sikap dan perilaku mereka itu, mereka tidak akan pernah mau bertobat. Kan begitu, Ustaz? Iya. Kita lihat memang kehidupan saat sekarang ini, orang yang sudah tidak sembahyang, orang yang sudah tidak mengakui bahwa syariat Allah itu betul-betul mendatangkan manfaat dari hidupnya, itu selalu mereka tidak pernah bergeming atau bergetar sedikit pun jiwa mereka ketika orang datang untuk menasihatinya. Seakan-akan itu dianggap anggap apa namanya, Ustaz? Anggap sepele begitu. Yeah. Tapi ketika mereka itu menghadapi musibah Ustaz, yang tidak ada lagi jalannya, selalu mereka itu menyebutkan Allahu Akbar, Subhanallah. Kira-kira ini kan menandakan, kan Ustaz? Apa yang ditandakan di sini bahwasanya kita ini, diri kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejauh manapun manusia berbuat maksiat, toh akan ingat nanti bahwasanya dirinya ini memang Allah yang menciptakan. Ya. Seperti Fir'aun, kan begitu, Ustaz? Begitu murkanya, begitu dia hebatnya, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Tapi begitu dia dihadapkan dengan kematian, baru dia mengingat Rabbana amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Begitulah pengakuannya. Iya. Maka Al-Quran mengingatkan kita supaya kita tidak terjadi seperti orang-orang yang sudah menjadi contoh di dalam kehidupan kita ini. Bahkan bukan di dalam Al-Quran saja, tapi kehidupan sehari-hari sudah menggerakkan, mengapakan hati kita supaya kita kembali cepat-cepat kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali apa yang Ustaz Fajrul tadi sampaikan, bahwasanya sebenarnya di dalam kehidupan ini biasanya kesadaran itu timbul ketika manusia berada dalam kondisi musibah. Ketika dia ketimpa musibah, hatinya menjadi sedih, barulah di situ jiwanya terlepas daripada terlepas daripada ikatan-ikatan keduniawian. Ketika misalnya orang tuanya meninggal, baru di situ dia tahu kenapa selama ini dia tidak banyak membantu orang tuanya. Kenapa selama ini dia bersikap pelit misalnya kepada orang tuanya, menganggap harta itu adalah salah satu kebutuhan hidup yang dia punya keterkaitan besar dengan harta itu. Orang tuanya tidak diberikan. Tapi ketikanya orang tuanya sudah meninggal, barulah dia sadar dan menyesal, ya Allah, kenapa tidak aku bantu orang tua? Untuk apa harta yang ku miliki sekarang ini? Jadi salah satu kesadaran yang akan dirasakan oleh manusia adalah ketika dia berada dalam kondisi kesulitan. Ini adalah salah satu gambaran sikap manusia. Ketika Allah dengan sangat indah mengatakan, wa iza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmatan iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun. Ketika manusia ditimpa dhurrun, da'u rabbahum munibina ilaihi, mereka merasa dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah supaya dilepaskan dari kesulitan dan mendapatkan kebaikan. Tetapi pada saat dia mendapatkan kebaikan itu, wa iza azaqahum minhu rahmatan, ketika mendapatkan kebaikan, iza fariqum minhum birabbihim yusyrikun, lupa segala-galanya. Yang dulu susah berdoa kepada Allah, bangun malam salat tahajud, bernazar, tapi setelah mendapatkan harta malah tidak ingat kepada Allah dan juga tidak mau berusaha untuk membantu orang lain. Jadi ini adalah merupakan salah satu sikap manusia, tabiat manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik adalah ketika seorang manusia tahu dan sadar betul bahwasanya dirinya itu adalah milik Allah. Dirinya punya tugas sebagai khalifah Allah di atas permukaan bumi ini. Kalau berangkat dari kesadaran siapa saya, ya, dan apa yang harus saya lakukan, dan ini betul-betul dipahami dengan baik, maka insya Allah dia akan terlepas daripada segala macam tarikan-tarikan maksiat yang begitu kuat akan menarik dirinya. Iya, memang konteks ayat ini juga adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena orang-orang bertakwa itulah yang selalu mendapat godaan dari setan. Iya. Dan orang-orang yang tidak bertakwa dan durhaka seperti yang saya ceritakan tadi, itu tidak memerlukan godaan, karena mereka sudah tercipta secara kodrat untuk condong ataupun cenderung pada maksiat. Iya. Terhadap mereka setan tidak memerlukan tenaga ekstra dalam menggoda. Jadi yang perlu tenaga ekstra ini adalah tentang orang-orang yang masih bersih iya, dan bertakwa. Maka iya, sebetulnya itu adalah untuk orang yang banyak cobaannya, sebetulnya itulah orang yang betul-betul yang Allah inginkan supaya dia itu tetap dalam kondisi apapun dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat yang seperti itu. Amin. Sehingga dapat menghiasi kehidupan kita dengan kehidupan dalam renungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami mengucapkan ribuan terima kasih, dan saya Fazrul Haq bersama saya Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.